بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Sebelum kita masuk ke masalah atau berikutnya, kita merujuk cepat ya pembahasan yang berkait dengan ta'addi al-fi'l wa luzumuh pada fasal yang sebelumnya. Ya. Sudah dibaca belum? Matanya sudah semua ya? علامات الفعل المعد أن تصلها غير نصر به نحو عمل فانصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل نحو تدبرت الكتب ولازم غير المعد وحتم نزوم أفعال سجى يكنهم كذا فعل لو المضاه عن سسى ومطب نظافة أو لنسى أو عرض النطب عن معد لوحيد كمده فامتد وعد لازما لحرف جر وإن حذف النصب للمنجر نقل ما في أن وأن يطرد مع من لبس كعجبت أن يدو والأصل سبق فاعل معنى كما من ألبس منزلكم نسى اليمن ويلزم الأصل لموجب عرى وترك ذاك الأصل حتما قد يرى وحذف فضلة أجز إن لم يضر كحاكم سيق جوابا أو حصر ويحذف النصيبها إن علما قد يكون حذفه ملتزما يا علامة الفعل المعد أن تصلها وإن نصر به نحو عمل هذا فعل متعدي adalah gabusan nyambungnya dengan hak selain hak yang membalik kepada nasr. Ini jelas. Ya, Arabnya enggak ada yang muskil ya. Ini yang akan memanfaatkan murojaahnya untuk menanyakan apa yang belum paham. Ini satu tanda. Tanda yang lain dari apa fil yang lazim adalah apa tidak bisa dibentuk darinya isim maf'ul yang tam. Ya. Dan fil yang muta'addi ada macam-macamnya, ada yang muta'addi kepada satu fil, ada yang kepada dua, ada yang kepada tiga. Dan masih ada macam yang lain. Dan fil yang muta'addi adalah fil yang apa? Bisa sampai kepada maf'ulnya dengan sendirinya atau fi'il yang dia tidak cukup dengan yang maf'ulnya tapi dia masih butuh kepada yang apa yang mansubnya sebagai maf'ul. Ada isyarat sini. Jadi antum hafal dalam keadaan benar-benar faham yang Arab dan maknanya ya. Maksudnya. Hasibihi maf'ulahu in lam yanub an fa'ilin nahu tadabbartul kutub. Masukkanlah dengan fi'il yang muta'addi maf'ul bihnya jika maf'ul bihnya tidak menggantikan dari fa'il contoh tadabbartul kutub ya. Ini juga tidak ada iskal ya Arabnya maknanya juga wadih jelas ya. Walazim gharul mu'adda wa hutim nuzum wa fa'il sajaya kanahim kemudian lazim yang lazim adalah selain yang muta'addi. Ya, dan yang lazim ada macam yang dia yang pertama yang dia sama sekali ya tidak bisa sampai kepada maf'ul, yang kedua dia yang pertama tidak butuh kepada maf'ul, yang kedua yang dia butuh kepada maf'ul tapi dengan apa perantaraan huruf jar ya. Dan tanda-tandanya ada 12 sudah kita lewatkan, ada dua tanda adamiyatan, kemudian 10 tanda berikutnya tanda yang maujudat ada tidak tadi. Yang pertama disebutkan di sini madalla ala sajaya luzumu af'ali sajaya kanahim. Ya, kemudian apa yang dia di atas wazan if'alalla. Kemudian if'al sasa dan yang semisal dengan if'al sasa. Itu sifat fi'il. Ya, yang dia setelah nunnya ada dua huruf. Seperti apa ihran jama'. Kemudian juga di antara tandanya wa maktabu nadhafatan aw danasa. Ya, hanya dulu alat an-nadhafah ya, menunjukkan kepada an-nadhafah atau danas ya, kemudian menunjukkan kepada Arab ya, sajaya kalau sajaya atau sajiyah apa? Malaysia harakat jismi min wasfin apa? Thabit kalau Araban Malaysia harakat jism min wasfin ghair thabit al-tawa' al-mu'ajjal atau fi'il yang dia merupakan mutawa'ahnya fi'il yang muta'addi kepada satu maf'ul. Ya, kemudian ditambahkan lagi ya, dengan apa yang telah kita sebutkan dari tanda-tanda. Ada sekali lagi di sini ya Rabnya, maknanya. Hah? Yang mutawa'ah, yang mutawa'ahnya fi'il yang muta'addi kepada satu maf'ul, yakni fi'il yang dia bisa menerima asar pengaruh dari fi'il yang sebelumnya. Kalau di sini sebutkan qabulu al-maf'ul fi'il al-mafa'il, maf'ul bisa menerima perbuatan fa'il. Jadi kurang wadih ya, ada yang lebih jelas lagi. Jadi fi'il ini merupakan asar dari apa? Fi'il yang sebelumnya. Asar itu apa? Az-zujajata dan kasara, dan asar dari kasara itu. لازم من حرف جر وان حذف الاصل له من جر فاتقن يا ربنا ده معناه سمي الاسماء يا متعدي كان في لازم dan huruf jar. Ini salah satu thariqah menjadikan fi'il yang lazim apa mutaaddi. Dari sana ada yang lainnya sudah kita lewatkan ya. Di sini beliau hanya sebutkan satu saja dari cara mutaaddikan fi'il, karena ini yang berkait dengan pembahasan, yaitu pembahasan ketika dibawa apa majrurnya bagaimana gitu. Nah, itu kan menjadi pembahasan, sehingga tidak perlu sebutkan. Ya. Ada wad yang menjadikan yang lazim untuk muta'addi. Wa in hudhifa an-nasbu lil majrur, kalau dibuang huruf jarnya maka nasab ditetapkan untuk isim yang majrur. Disebut dengan apa? Mansub ala naz'il khafid atau isfad al-khafid. Tapi ini naklan, yang rojemah naklan, ini samai, tidak bisa dikiaskan kecuali pada an-na'an dan kai. Naklan mafi an-na'an, naklan mafi an-na'an yattoridu ma'am nilabsin ka'ajibdu an-yadu. Itu juga syaratnya katanya, ma'am nilabsin, ketika aman dari labes ya. Karena tujuannya seorang berbicara biasanya memberikan pemahaman kepada mukhatab ya. Kalau dibuang menjadikan si mukhatab bingung, ya, maka tidak boleh. Ya, kecuali kalau ada tujuan yang lain, sengaja dijumalkan karena ada tujuan yang lain. Misalkan untuk mencakup yang ini dan itu, atau memang sengaja untuk merahasiakan. Atau memang kalau sudah ada qarinah, ya, yang menentukan bahwasanya huruf jar yang dibuang itu adalah ini atau itu. Qarinah bisa lafziyah, bisa apa? Kharijiyah di luar apa? Lafaz. Pada isim yang selain, pada isim yang majrur selain anna dan an dan kai, sepakat bahwasanya kalau dibuang huruf jarnya mansub. Adapun pada anna dan kai ada khilaf. Ketika dibuang apa? Huruf jarnya. Saya menyatakan apa? Mansub juga sama. Karena dua alasan ya, karena itu apa? Yang pertama, huruf jar adalah amil yang lemah. Amil yang lemah kalau dibuang tidak mampu berlemah. Yang kedua, ya disamakan dengan apa? Ketika isimnya selain anna dan kai, ya. Dan yang lain menyatakan boleh juga, atau menyatakan mahalnya itu jar, ya, karena ada syahid tadanya. Dan sebenarnya membolehkan dua sisi. Masalah-masalah yang mudah luas ya. Silakan aku pilih yang mana. Yang penting prakteknya seperti itu boleh gitu. Dibuang huruf jar sebelum anaan dan kayak itu boleh intinya. Kan dulu enggak ada kaidah-kaidah itu. Mereka orang Arab yang namanya bahasa Arab, nahwu yang mengalir dari daging gitu. Mereka enggak tahu mungkin istilah-istilah kita sekarang ini. Istilah-istilah ini dibikin untuk memahamkan kita gitu. Menekatkan kita kepada pemahaman. Ya sama juga usul fikih juga dulu enggak ada. Tapi kalau sahabat sudah mengerti usul fikih itu, langsung saya praktek, ya. Kemudian dibikin ilmunya, disusun kaidah-kaidahnya untuk membantu kita orang-orang setelahnya untuk memahami, bisa memahami. Walas kusam kufail ma'anan kaman min albisan manzarakum nasyalianan. Hukum asal, ya, hukum asal dari dua maf'ul, ya, dari dua maf'ul yang mana dua maf'ul yang aslinya bukan mubtada khabar adalah mendahulukan maf'ul yang secara ma'ana adalah fa'il. Ini yang rajih. Boleh tidak untuk diakhirkan? Boleh. Ya. Contoh, albisan nazarakum nasjaliyaman. Dan terkadang mendahulukan maf'ul yang aslinya adalah fa'il itu wajib lazim. Wa yalzamul aslu li mujibin 'ala. Ketika ada faktor-faktor yang mengharuskannya, sudah kita lewatkan ada tiga faktor kan. Tinggal atau ingat-ingat lagi. Fatarku dzakal asli hadman qad yura. Dan meninggalkan kaidah asal, ya. Qad yura hadman, kadang didapati wajib. Kadang didapati wajib, ya, karena sama juga li mujibin 'ala juga. Ya. Itu pun sudah kita lewatkan di tiga tempat ya. Nah, ada sekali ini. Mana maknanya yang mana nih? Wal aslu sarfu fa'ilin ma'na bidih. Boleh dengan dua sisi ya Rabbi. Dia bisa mansub ala nazri al-khafid. Artinya sarfu fa'ilin fil ma'na. Kalau dibuang fi'nya maka dibuang alif lamnya juga. Nakira jadinya ma'nan. Kayak lughatan istilahangan fil lughah. Fil istilah. Meskipun yang rajih pada contoh lughatan istilahan hal ya Rabbi. Kemudian yang kedua, bisa juga tamyiz. Iya. Tamyiz dari fa'il, sarfu fa'il, maksudnya sarfu makna fa'il. Wa hadza fadla din ajiz in lam yadhhir ka hadzi masiqa jawaban aw husir. Membuang fadla yakni maf'ul boleh karena dengan syarat tidak merusak kalam. Ya, seperti contoh yang merusak adalah membuang maf'ul yang siqa jawaban yang didatangkan sebagai jawaban dari pertanyaan. Atau juga antara contoh pembuangan maf'ul yang merusak adalah membuang maf'ul yang dihasr. Ini sudah kita lewatkan juga. Jelaskan makna Arabnya. Wa yuhdafu an-nasibu hal ulima wa qad yakunu hadfu multazama. Dibuang amil yang menasabkan fadlah, hamil daripada fadlah maf'ulnya misalnya dengan syarat diketahui. Ya, nasibnya diketahui. Ya. Apa itu kaitannya ingat enggak itu? Kalau sudah diketahui boleh dibuang. Hah? Apa? Ahsan. Wa hadhu ma yu'lamu jaizun kama taqulu Zaidun ba'da man 'indakum. Itu kaidah yang mutarrid. Ingat-ingat. Ya, wa hadhu ma yu'lamu jaizun kama taqulu Zaidun ba'da man 'indakum. Membuang sesuatu yang maklum diketahui jaiz. Ya. Apa dia kunu hadhu multazama dan terkadang membuang ini sifatnya wajib. Ini sudah kita lewatkan tempat-tempatnya di mana saja ya. Ya, silakan ada yang lain. Jadi antum hafal dalam keadaan paham makna i'rabnya paham, makna juga paham maksudnya kemana ini paham. Yang saya hafal nggak ngerti. Apa maksudnya ini? Wah, dah pun nasib buat ini olima. Ya. Ya. Wal aslu sarfu fa'il ma'na terjemahnya. Wal asl hukum asal sebagian menafsirkan mana asal ini ar-rajih ini sebagian pensyarah menafsirkan ar-rajih. Hukum asal itu yang rajih dan itu yang rajih adalah mendahulukan fa'il secara makna. Ya, mendahulukan apa? Fa'il secara makna. Bukan fa'il secara i'rab. Ya. A'taitu Zaidan dirhaman. Zaid di situ kan secara makna fa'il, kenapa dia akhir? Dia akhir dirham kan dia? Berarti fa'il yang ambil. tidak hanya maksudnya. Ya, albastu zaidan qamisan. Zaid fa'ilnya labis, malbusnya qamis. Ya. Jadi anda bisa terjemahkan hukum asal. Ya, hukum asal alif lam di sini lila haddi al-zihni. Hukum asal pada dua maf'ul, pada dua maf'ul selain apa? Dan pada dua maf'ul dari fi'il al-basa dan teman-temannya, yang mana dua maf'ul ini aslinya bukan mutlak khobar. Asalnya adalah yang bisa dipanjangin al-asal. Hukum asal, hukum asal apa gitu kan? Dari dua maf'ul selain al-dhanna adalah mendahulukan apa yang secara makna adalah fa'il gitu. Ya terjemahan sih, silakanlah. Ya enaknya bagaimana? Atau dari makna fa'il atau maf'il secara makna. Wa hadza fadlatin ajis illa sudaita. Ya sudah selesai. Sebelum kita lanjut, tidak ada yang masih ngajel pembahasan sebelumnya. Iya, sepakat mansub. Tidak jelaskan. Iya. Jadi kita, ya emang ada yang berpendapat dijelaskan ada. Ya kalau nasabnya sepakat nasabnya. Ada pun dijelaskan tidaknya, ada khilaf. Sebagian mengatakan dijelaskan, sebagian apa? Tidak dijelaskan. Kalau nasabnya jelas, ya. Jadi bagi mereka yang menyatakan bisa dijelaskan ya memperbolehkan. Tapi jumhur mengatakan bahwa saya itu tidak dijelaskan. Ada selain an-na'an dan kai. Ya. Jadi antum harus tahu fi'il yang lazim yang di muta'adi dan huruf itu apa, sehingga enggak salah dari hurufnya gitu. Ya kan? Kayak tadi ajib itu an yadu, ajib itu min. Ya. Berarti an yadu pada mahalnya apa? Maftin ala nazil khafid itu pada mahalnya jar. Ya, terserahlah. Tamurruna diyara. Diyara maksudnya bukan maf'ul bi. Gitu. Kenapa? Karena yang antum hafal adalah marwa yang urut dengan ba, dia lazim bukan dengan ba. Berarti dia mansubnya ala nazil khafil. Ya, baik kita masuk ke bab selanjutnya, at-tanazu'u fil 'amal. At-tanazu'u fil 'amal. At-tanazu' secara bahasa itu at-tajadub, saling tarik-menarik. Secara bahasa apa? At-tajadub, saling tarik menarik. Adapun makna yang salah silah yang disebutkan oleh syarih, at-tanazu' fil amal, tarik menarik dalam amalan atau berebut amalan. Qala an-nazim rahimahullah, in amilan iqtadaya fi ismin amal, qablu thalil wahidi minhum al-amal, الثاني أولى عند أهل النصرة واختار عكسا غيرهم ذا أسرة. إن عاملان اقتضيا في اسم عمل أثي عملا. سكنا في السكون توقف على سكون على لغة ربيعة. Diwaqafkan dengan sukun di atas lughahnya Rabi'ah. Jadi orang-orang Rabi'ah kalau mewaqafkan dengan sukun meskipun yang mansub, amal kan mansub, kalau ya mansub kan biasanya dengan ini kan dengan mad kan, dengan fathah amala. Amilan ironi jelas ya, dia sebagai fa'il dari fi'lun yang mahdhu yufassiru ma ba'da. Ini maksudnya bab apa? Ya, bab ishtighal. Ya. In iqtadaya amilan iqtadaya itu tafsiriyah. Iqtadayanya. Amalan itu maf'ul bi dari iqtadaya fi ismin jar wa majrur. Ya, muta'alliqani bi amala. Sehingga asal susunannya adalah apa? Amilani amalan fismin gitu. Susunan mudahnya. Iniqtadha amilani amalan fismin. apabila dua amil menuntut amalan fismin pada satu isim. Di sini fismin jar wa majrur muta'alliq dengan apa? Dengan amal. Amal itu bentuk apa? Masdar, isim fa'il atau fi'il atau masdar. Ya kan? Amila ya'malu amalan. Ya. Ini sebenarnya tidak mampu. Ya, darurat sifatnya. Jar majrur bisa muta'alliq dengan masdar. Cuma kalau didahulukan dari masdarnya, itu yang tidak boleh. Cuma di sini darurah. Ya. Kalau fi'il mah boleh atau selain masdar lah. Ya. Kalau masdar lemah enggak bisa untuk jar majrur muta'alliq dengannya dalam keadaan dia didahulukan, enggak boleh didahulukan. Tapi kalau diakhirkan bisa. Cuma ini darurah. Ya. Atau mungkin juga sebagian mengatakan darurah, sebagian yang lain mengatakan litawassu'ihim fi adh-dharf al-jar wal majrur, karena mereka memang berluas-luas. Berluas-luas dalam penggunaan apa? Dharf dan jar majrur. Jadi setiap sebagian mengatakan darurah, sebagian mengatakan itu untuk tawassu', berluas-luas dalam penggunaan jar majrur. Kalau saya masri bisa. Inna Allah kana bikum rahima. Rahima bikum. Bikum rahima. Rahima sifat musyabbahah atau sihum pala roya. In amilan iqtadaya fi ismin amal. Jelaskan i'rabnya, apabila dua amil menuntut amalan pada satu fi'il. Qablu falil wahidi minhumal amal. Ya, qablu dharaf dia muta'alliq dan iqtada. Ya, dia diputus dari idhofah sehingga dia mabni al-dham pada mahalnya nasab. Ya, mudhaf ilainya hanya diniatkan maknanya saja. Ya. Jika dua amil menuntut amalan, ya, pada isim qabl. Ya. Yang dimaksud dengan qabl apa? Yang sebelumnya. Yang sebelumnya ini apa yang sebelumnya? Apanya dulu yang datang? Hah? Amil kan? Sebutkan di situ ya irobnya, dalam irobnya itu. Qabl itu dharaf muta'alliq biqtadha aw bimahdhuf yaqau halan min qawli amilan ay hal kauni hadaini al-amilain waqi'ain qabla al-ism. Boleh di irob sebagai dharaf dari iqtadha, boleh juga dia aw bimahdhuf dharaf muta'alliq biqtadha ya. Yang pertama irob yang pertama qablu dharaf muta'alliq dengan iqtadha, yang kedua dia muta'alliqnya dengan sesuatu yang mahdhuf, yang mana yang mahdhuf itu hal, berarti muta'alliq dengan hal yang mahdhuf. Ya. Min qawlihi, dari ucapannya musannif amilani. Lihat takdirnya. Jadi amilan punya hal, halnya mahdhuf. Ah, qablu itu muta'alliq dengan halnya yang mahdhuf. Lihat takdirnya hala kauni hadainil amilaini waqi'aini qabla al-ismi. Tuh. Dalam keadaan dua amil ini datang sebelum isim. Ya. Jadi bisa dengan dua sisi ya terkait dengan qabl ini. Yang pertama muta'alliq dengan iqtadha, sehingga terjemahnya apa nih? Jika dua amil ya menuntut amalan isim, menuntut amalan pada satu isim menuntut amalan pada isim qabl. Dalam keadaan itu apa? Dua amil ini datang sebelum isim. Ya. Atau enaknya bagaimana? Jika dua amil sebelum isim gitu ya. Jika dua amil sebelum isim menuntut amalan pada isim gitu. Atau kalau hal tadi bagus juga tuh takdirannya. Ya. Jika dua amil ya menuntut amalan pada suatu isim, halakauni hadainil amilaini, dalam keadaan dua amil ini waqi'aini datang sebelum isim. Jadi qabl itu menerangkan tentang tadi amil tadi. Jadi amilnya datang sebelum apa? Isim. Dua amil dulu baru isim yang diperebutkan oleh dua amil ini. Falil wahidi minhumal amal, maka bagi salah satu dari dua amil tadi amalannya. Jadi amalannya harus diterapkan atau diberikan kepada satu amil saja, tidak boleh kepada dua-duanya. Satu amil dua makmul, enggak boleh satu ini diberikan kepada dua-duanya. Ya, harus diberikan kepada salah satunya. Yang malah nanti akan datang. Ya, sudah dipahami gini, ya Rabnya. Qablu bisa muta'ali dengan apa? Iqtadu atau juga muta'ali dengan apa? Hal yang mahdhuf dari amilani. Taktirnya apa? Hala kauni hadainil amilaini waqi'aini qabla al-ismi. Qabla ini qabla al-ismi. Paham? Gimana? Apa? Apa? Terjemahannya. Terulang ya. Apabila dua amil, ya sebelum isim gitu ya, dua amil sebelum isim menuntut amalan pada isim tersebut, maka bagi salah satu dari dua amil itu amalan, atau maka ditetapkan amalan bagi salah satu dari dua isim itu. Silakanlah qablunya di mana, ya, biar enak gitu terjemahannya. Barangkali di akhir kurang enak ya, bisa didahulukan. Ya. Jelas ya? Fa su rabit rabitah baina asyrat wa jawabi. Ya. Lil wahid minhuma al-amal. Lil wahid jarun wa majrur. Apa muta'alliq dengan mahdhuf khabar muqaddam. Sedangkan ini min huma, perhatikan min huma itu jar majrur muta'alliq bi mahdhuf hal dari al-wahid. Jadi takdirnya apa? Ya, min huma apa? Hal dari apa? Wahid. Jadi muta'alliq bi mahdhuf hal dari wahid. Takdirnya apa? Falil wahidi halata kaunihi gitu. Ya. Al-amal. Ya. Walil wahidi al-amal. Maka bagi salah satu dari amil itu apa? Amalannya diterapkan. Ya. Kan dia datang selapa ma'rifah kan? Al-wahid di situ apa? Ma'rifah minhuma syibu jumlah. Dia datang selama ma'rifah, dia rasul apa? Hal, dan dia muta'aliki dengannya mahduf. Ya. Ya, ditakdirkan yang pas lah. Kainan minhuma juga bisa. Falil wahidi kainan minhuma al-amalu. Al-amalu mubtada'a mu'akhara. Wathani awla inda ahlil basra wakhtara aksan ghairuhum dha asra. Wathani awla. Apa athani kebalik mana? Ya. Al-amil athani. Ini i'mal al-amil athani. Mengamalkan amil yang kedua awla lebih utama. Inda ahlil basra. Menurut basra. Wakhtara aksan ghairuhum dha asra. Ya. Memilih sebaliknya selain mereka, selain ahlul basrah, siapa lawannya, musuhnya? Ya, ahlul kufah. Ya, dha asrah, dalam keadaan mereka memiliki asrah jumlah yang banyak, kadang usrah juga, kalau usrah keluarga, kadang juga adir' yakni pakaian besi yang kuat. Ada yang membaca asrah, ada yang usrah, ya bisa-bisa dua-duanya. Jadi mengamalkan yang kedua lebih utama menurut ahlul basrah. Sedangkan selain mereka dari orang-orang kufah memilih lawannya, yaitu apa? Mengamalkan yang pertama. Iya kan? Jadi kan mengamalkan kedua lah basrah kan? Kalau ini berarti mengamalkan yang pertama. Dha asrah ini hal dari apa? Hum itu. Ataupun ghairuhum gitu. Bukan hum, tapi ghairuhum. Selain mereka, itu orang-orang kufah. Dalam keadaan mereka memiliki asrah, jumlah yang banyak gitu. Jadi faham ini? Jadi apabila dua amil menuntut amalan ya, pada satu isim, dalam keadaan dua amil tadi datang sebelum isim ya, itu syaratnya. Syaratnya tanazzuh, agar dua amilnya datang sebelum isim. Enggak sah kalau apa? Isimnya di tengah-tengah atau isimnya didahulukan. Falil wahidi minhumal amal, maka ditetapkan untuk salah satunya amalan. Wa tsani aula 'inda ahli al-Basrah, mengamalkan yang kedua lebih utama menurut ahli al-Basrah. Wa ikhtara 'asan ghairuhum dha asrah, ada pun selain mereka dari orang-orang Kufah yang mereka memiliki jumlah yang banyak, memilih sebaliknya. Yaitu apa? Mengamalkan yang pertama. At-tanazzul 'ibaratun 'an tawajjuhi 'amilaini ila ma'murin wahid. Tanazzul adalah ungkapan tentang tertujunya dua amil, terarahnya dua amil ila ma'murin wahid. Terarahnya apa? Dua amil kepada satu ma'mul saja. Jadi terkait dengan dipersyaratkan tidaknya dua amil ini terarah kepada ma'mul, pada bab tanazzul ada khilaf memang. Ya. Sebagian mereka mempersyaratkan, ya diantaranya di sini, ya apa, an-nadhim dan asy-syarih, ya kan? Sebagian yang lain tidak mempersyaratkan, sehingga keluar contoh, ya ini tidak termasuk. Contoh tanazu' ayat wa in kan wa annahu kana yaqulu safihuna wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Ini bab tanazu' bukan gitu. Bagi yang mempersyaratkan adanya tawajjuh, ini bukan termasuk apa? Hah? Tanazu'. Bagi yang tidak mempersyaratkan masuk tanazu'. Lihat. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Bagi yang mempersyaratkan tawajjuh al-amilaini ila ma'mulin, ini contoh ayat ini tidak termasuk tanazzu'. Kenapa katanya? Lihtimali anna isma kana dhamir sya'n. Karena dalam ayat ini memungkinkan bahwasanya isimnya kana itu dhamir sya'n. Kanahu. Sehingga kalau isim kananya dhamir sya'n, fala tatawajjah ila safihuna. Sehingga yaqulu tidak terarah kepada safihuna, ya kan? Wa annahu kana yaqulu safihuna safihuna. Ini kan secara kalau kita hanya melihat yang zahir saja sepertinya ada tanazzu', ya. Kana butuh safihuna sebagai apa? Isimnya. Yaqulu butuh kepada apa? Safihuna sebagai fa'ilnya, ya kan? Cuma bagi mereka yang mempersyaratkan adanya tawajjuh mengatakan di sini tidak ada tanazzu', karena kana itu isimnya dhamir sya'n, ini kana hu yaqulu safihuna pada mahalnya nasab khabar kana gitu. Bagi yang tidak mempersyaratkan adanya tawajjuh, maka memasukkan ayat ini pada apa? Bab tanazzu'. Paham? Wa annahu kana yaqulu safihuna, ada tanazzu', Kak? Hah? Ma'annahu kana yaqulu safihuna, ada tanazzu'. Ini tergantung. Ya, tergantung mazhab yang mana. Yang mempersyaratkan adanya tawajjuh dua amil, maka ini tidak termasuk tawajjuh karena masih bisa ditakdirkan pada kana isimnya. Ya. Sehingga safihuna ya bukan isimnya kana, sudah ada kok isimnya. Bagi yang tidak mempersyaratkan ya masuk pada tanazzu' gitu. Tanazzu' adalah ungkapan tentang terarahnya tertujunya dua amil. Di sini dua amil ya. Disebutkan dalam catatan kaki waqad yakunu tanazzu' fi thalathati awamil. Terkadang tanazzu' terjadi pada tiga amil. Tidak terbatas pada dua amil ya. Waktu jabi qaulin Nabi alaihi salatu wasallam dan dijadikan hujjah sabda Nabi alaihi salatu wasallam, tusabbihuna wa tukabbiruna wa tuhamidunahu dubura kullu salatin thalathan wa thalathin. Kalian bertasbih, bertakbir, bertahmid di akhir setiap salat sebanyak thalathan wa thalathin. Di sini berapa amilnya? Tiga. Tusabbihun, tukabbirun, tuhamidun. Makmulnya ada berapa? Dua ya. Dubura dan salasan wa salasin. Lihat. Ya, dua. Butuh semuanya memperebutkan dubura sebagai apa? Dhorof kan? Salasan wa salasin. Sesuai maful mutlak ya. Butuh semuanya. Cuma di sini yang diberikan adalah amil yang terakhir tu hamidun. Dan tusabbihun kemudian tukabbirun tidak dikasih. Ya, tidak dikasih makmul yang dua ini. Dhamirnya pun tidak dikasih, kenapa? Karena ini fadlah nanti akan datang. Ya. Jadi contoh dubura apa? Tusabbihun ila qawli salatan salatin. Di sini contoh apa? Berebutnya berapa amil? Tiga. Memperebutkan berapa makmul? Dua. Makmul yang pertama dubura dharaf. Salah tanah salatin apa? Maful mutlak. Ya. Cuma yang dikasih mana ini? Yaitu hamidun yang terakhir yang dikasih. Yang pertama dan kedua tidak dikasih. Dhamirnya pun tidak dikasih karena fadlannya akan datang. At-tanazu ibaratun an tawajjuh amilaini ila ma'mulin wahidin. Lihat. Qad yakunu al-amilani al-mutanazi'ani fi'lain. Terkadang dua amil yang berseteru itu dua fi'il. Kadang apa amilnya itu dua apa? Fi'il. Ya. Wa yusarrat fihi ma hina idzin, kalau amil yang berebut memperebutkan satu ma'mul itu adalah dua fi'il, syaratnya harus fi'ilnya mutasarrif. Tidak jamid gitu. Contoh atuni ufrid 'alayya qitra. Atuni dengan ufri berebut qitra, iya kan? Atuni butuh kitro sebagai maful yang kedua karena ada. Atuni butuh dua maful. Ya. Yu'ti, ata yu'ti. Ya. Ati kan untuk jamak atuni. Ufri butuh kitro sebagai maful yang pertama. Ada tanazu di sini? Ada dua fi'il yang mutasharif. Atu dengan ufri memperebutkan kitro. Waqad yakuna ismain, kadang yang berebut itu dua isim. Wa ishtaratu fihi ma hina idzin an yakuna mushbihaini lil fi'li. Disyaratkan pada dua isim yang berseteru ini agar dua isim ini menyerupai fi'il dalam amalan. Ya, wa dzalika bi an yakuna ismai fa'ilaini. Ismai fa'ilaini. Ya, seperti kalau keduanya ada dua isim fa'il. Ya. Nahu qali syair uhita muhithan mughniyan man ajartahu. Uhita man ulimta, engkau diketahui sebagai seorang yang muhithan mau menolong, mughniyan mau mencukupi, man orang yang ajartah. Engkau balas ajar ujir membalas kebaikan. Di sini mana yang berebut? Muhith dengan mughni. Memperbukan man sebagai maful ini. Dan mughith isim fa'il. Beramal seperti amalnya apa? Fa'il. Faman isim mausul tanaza'ahu diperbukan kullu min mughith wa mughni. Diperbukan oleh masing-masing dari mughni dan mughith. Au bi an yakuna ismaini ismai maf'ulin. Atau agar keduanya dua isim maful. Kaqawli Qusayr. Seperti ucapan Qusayr. Qadha kullu li daynin fawaffa azimahu wa 'azzatu mamtulul mu'annan 'azi gharimuha. Qadha kullu li daynin, setiap orang yang memiliki hutang telah membayar hutangnya. Fawaffa 'azimahu, dan dia pun memenuhi haknya. 'Azi itu kreditor, orang yang kreditor tahu, yang berpiutang. Ada yang berhutang, ada yang berpiutang ya. Kalau yang berhutang yang diutang, kalau yang berpiutang yang dia ngutangin itu. Itu gharim ya. Qadha kullu dhi daynin, setiap orang yang memiliki hutang qadha dalam menunaikan. Iya. Wajibannya fa waffa azimah, maka dia pun memenuhi haknya gharimah, bukan azimah. Fa waffa gharimah, dia pun apa? Memenuhi haknya krediturnya yang wa 'azzatu, sedangkan 'azza ismu mar'ah. Mamtulun mu'annan gharimuha, diulur-ulur, di nanti-nanti mu'annan, dan disiksa, dibikin capek gharimuha, siapanya? Kreditornya. Yang lain berbayar ini 'azza ini susah kalau ditagih utangnya gitu. Ya. Yeah. Mengulur-ulur. Jadi mantul itu musawaf, ya, dinanti-nanti. Wal mu'alan mu'azzab, tersiksa gharibnya. Setiap datang enggak bayar lagi. Banyak alasan lagi. Di sini mana syaitnya? Mantul dan mu'alan semuanya dari isim maf'ul yang membutuhkan gharimu sebagai apa? Naibul fa'il. Tapi kalau Ibn Syam, Ibn Malik dan yang lainnya tidak memasukkan ini kepada apa-apa syirah. Ya. Karena di situ ambilnya itu sababi yang marfu. Ambilnya sababi yang marfu, maka tidak memasukkan. Ada pun yang lain memasukkan. Bagi yang tidak memasukkan kepada istighfar seperti Ibn Malik, maka i'rabnya ada beberapa sisi. Yang pertama, mampul itu sebagai khobar yang pertama, mu'annan khobar yang kedua, gharimuha mubtadanya. Jadi azza mubtada yang pertama, gharimuha mubtada yang kedua, mampul mu'annan khobar bagi mubtada yang kedua. Atau i'rabnya azza atau mu'annan sifat dari mampul. Ya, ada bahasanya itu. Kalau ini di sini mu'alik memasukkannya kepada apa? Isyghal. Bagi an yakuna masdaraini atau dua amil yang berbuat ini sama-sama masdar. Kaqaulika contoh ucapan mu'ajibtu min hubbika wa taqdirika Zaidan. Ya, saya merasa kagum dengan cintamu dan kemuliaanmu kepada Zaid. Hubb dan takdir masdar. Ramal ya. Membutuhkan Zaid sebagai maf'ulnya, ya kan? Karena di situ hubbuk, hubbik, ajibtu min hubbik, takdirik. Ini kan idhofah masdar kepada fa'ilnya, ya kan? Tinggal apa yang butuh, yang perlu disebutkan? Maf'ulnya kan? Cintamu, pemuliaanmu kepada Zaid. Aw bi an yakuna ismai tafdhil atau dua ma'mul yang dua amil yang merebut ini adalah isim tafdhil. Contoh Zaidun adbatun nas wa jama'uhum lil ilmi. Zaid itu adalah orang yang paling mutqin dan paling mengumpulkan ilmu manusia ataupun yang paling mengumpulkan ilmu. Di sini apa abad dan ajma' membutuhkan apa? Lil ilmi sebagai ma'mulnya. Aw bi an yakuna sifataini musyabbahataini atau dua amil yang merebut adalah sifat musyabbah. Contohnya Zaidun hadirun wa karimun abuh. Lihat, Zaid adalah orang yang berhati-hati dan mulia bapaknya. Ya, bapaknya itu orang yang berhati-hati dan mulia. Hadir, karim, isim apa sifat musyabbah semua. Ya. Abu diperebutkan oleh hadir dan karim sebagai fa'ilnya. Nanti akan datang ya, penjelasannya tentang mana yang diamalkan. Kalau yang diamalkan ini bagaimana dengan itu, nanti akan datang. Aw bi an yakuna mukhtalifain atau dua amilnya berbeda. Panjang ini ya. Gak apa-apa dibaca. Bisa difahami gak? Hah? Bi an yakuna mukhtalifain, dua amilnya berbeda. Famithalul fi'li wasmil fi'l. Qawlu ta'ala, contoh dua amil yang berbeda. Yang pertama fi'l, yang kedua isim fi'l adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ha'um uqra'u kitabiyah. Apa makna ha'um? Sudah kita lewatkan. Khud. Iya. Ha'um. Ha'u itu aslinya ha apa? Ha'um aslinya hakum. Iya kan? Ha'um aslinya hakum, cuma diganti kafnya dengan hamzah. Haka kalau satu orang kan. Boleh diganti kafnya dengan ha'a, dengan hamzah ha'a. Hakuma, ha'uma. Hakum, ha'um. Harful khitab gitu. Ya. Kalau pada perempuan haki, yani atau pun ha'i boleh. Ha'um yani khud, khudu gitu. Untuk jamak di sini kan ha'um, ha'umu. Ini khudu. Maknanya iqra'u, bacalah kitabiyah. Bacakanlah oleh kalian para malaikat, ambilkanlah oleh kalian dan bacakanlah oleh kalian kitabku, hanya di sakta, ini kitabi, kitabiyah. Diperbutkan di situ kitabi oleh apa? Dua amil yang berbeda. Ha'um isim fi'il. Ismil apa ya? Amr. Iqra'u fi'il amr. Amithalul fi'il, contoh perbuatnya fi'il dengan masdar adalah ucapan penyair. Laqad 'alimat ulal mughirati annani laqitu falam ankul 'anil dhurbi misma'a. Laqad 'alimat ulal mughirah. Ya. Al-Mughirah. Al-Mughirah itu adalah minal khail allati tughir, kuda-kuda yang menyerang. Jadi katanya maknanya allati tughir, allati tughir awwal al-qaum, kuda-kuda yang menyerang pasukan pertama. Jadi dia si penyair sedang menyifati keberaniannya di medan perang, kegagahannya dalam medan perang. Mungkin pasukan berkuda yang ada di front terdepan telah mengetahui bahwasanya aku ini laki itu. Ya, laki itu menjumpai, lihat belum disebutkan makhluk ini. Aku menjumpai falam ankul, dan aku tidaklah lemah. Ankul ini ajaz. Aku menjumpai dan aku tidak merasa lemah, ini dhurbi untuk memukul. Misma'a, nah itu misma'a. Misma nama orang. Misma diperebutkan oleh apa? Laki itu dan apa? Ad-dhurb. Kan laki itu misma'an. Saya menemui misma' musuhnya. Ani dhurbi masdar ini, memukul misma', ya kan? Di situ diperebutkan apa? Misma' oleh dua amil. Yang pertama fi'il yaitu laki, yang kedua apa? Ad-dhurb. Dan mana yang disitu semua, ya kan? Bahwasanya aku telah menjumpai misma' dan aku tidak merasa lemah untuk memukul. Aku tidak lemah untuk memukul apa? Misma' ya, di situ. Jangan loyo ya. Ini untuk panjang. Faqaluhu misma'an ismu rajul wa qad tanaza'ahu min haythu al-amal kullun min laqit wa darab. Ya. Misma' adalah ismu rajul dan diperbutkan dari si amalan oleh laqitu dan darab. Wa minhu ta'lam annahu la tanazu'a baina harfain. Dari situ kamu tahu bahwa tidak ada tanazu' di antara dua huruf. Ya. Adapun kalau bersama fil ta'ajjub, ya saya tambahkan di sini dari yang lain, Nusyam. Kalau pada fil ta'ajjub bisa. Jadi tanazu' di antara dua huruf boleh enggak? Kan dua huruf juga amil juga, betul enggak? Huruf amil bukan? Amil mengejarkan, ya kan? Amil kan ada yang maknawi, ada yang lafzi. Yang lafzi di antara yang huruf jar kan amil. Betul? Disebutkan di sini tidak ada tanazu' dalam huruf. Apa? Tidak ada tanazu' di antara dua huruf. Adapun al-mubarrid membolehkan tanazu' pada fil ta'ajjub. Contoh nih. Kan ada huruf di situ ya. Ma ahsana wa ajmala Zaidan wa ahsin bihi wa ajmil fi amrin. Kan si tanazu' ada dua ya. Ma af'ala ma ahsana wa ajmala Zaidan. Kemudian yang siwa yang keduanya af'il bi kan, ahsin bihi wa ajmil bi amrin. Ya, pada tanazu' dibolehkan. Oleh siapa? Al-mubarrid. Wa ahsin bihi wa ajmil bi amrin. Alangkah bagus dan apa? Jamilnya siapa? Amr. Kemudian wala baina fi'laini jamidain, tidak pula terjadi tanazu' di antara dua fi'il yang jamid. Wala baina ismaini ghairi amilain, juga tidak ada tanazu di antara dua isim yang tidak apa? Beramal. Ya. Wala baina fi'lin fi'il mutasarrif wa akhar jamid, juga tidak ada tanazu antara fi'il mutasarrif dan yang lainnya jamid. Aw fi'il mutasarrif wa ismin ghairi amil, atau di antara fi'il mutasarrif dengan isim yang tidak beramal. Panjang ini. Ya. Sampai itu lihat. Berapa ini? Catatnya artinya ya. Enggak apa-apa dibaca. Jafar. Gimana? Dibaca enggak? Difahami, kalau ada yang kurang paham silakan ditanyakan. Wa yushtaratu fil 'amilaini, dipersyaratkan pada dua amil selain apa yang telah kita rincikan, syartun tsani, syarat yang kedua. Wa huwa an yakuna bainahuma irtibat, jadi antara dua amil yang saling memperebutkan ma'mul ini harus ada keterkaitan satu sama lainnya. Fala yajuzu an taqul, maka tidak boleh dikatakan qama qa'adahu, berdiri duduk saudaramu, enggak boleh. Kenapa? Tidak ada keterkaitan antara dua fi'il ini. Tidak ada keterkaitan. Sendiri-sendiri. Lihat wa yushtaratu lil amilaini kadzalik. Juga dipersyaratkan pada dua amil alla yakuna ahaduhuma mahdhufa, agar jangan sampai satu makmulnya mahdhuf. Ai an yakuna madhkuraini kilahuma, yakni harus disebutkan dua-duanya. Wa alla yakuna ahaduhuma muakkidan lil akhar, dan juga agar jangan sampai dua amil ini yang lain merupakan taukid bagi yang lain. Jadi taukid dengan taukid lafzi gitu. Ini tidak termasuk tanazzul taukid lafzi ini. Ya, misalkan qoma qoma Muhammadun. Qoma yang pertama itu ambilnya, qoma yang kedua taukid lafzi. Nah, sekarang al-irtibat bagaimana? Keterkaitan itu bisa terjalin antara dua amil yang berebut tadi. Wal irtibatu yahsulu bi wahidin min thalathati umur. Keterkaitan antara dua amil yang saling berebut, ya, satu maful, itu bisa dihasilkan dengan tiga hal. Lihat, yang pertama an yu'taf tsanihima 'ala awwalihima bi harfin min hurufil 'athfi. Amil yang kedua diatofkan kepada amil yang pertama dengan huruf athaf. Kama ra'aita fil amsilah allati suqna, sebagaimana yang kau lihat pada contoh yang kita bawakan. Ya, di situ ada apa? Wawunya. Ya. Mana contoh yang ada wawunya? Zaidun hadirun wa karimun, itu kan? Abuhu, ada wawunya. Jadi bisa dengan apa? Huruf athaf. Yang kedua, an yakuna awwaluhuma 'amilan fi tsanihima. Diperoleh juga keterkaitan antara amil yang kedua dengan yang pertama dengan yang kedua, lihat, agar awwaluhuma, amil yang pertama itu beramal pada amil yang kedua beramal. Lihat contoh ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa annahum dhannu kama dhanantum alla yab'atsallahu ahada. Di sini mana dua amil yang berebut? Dhannu dengan apa? Dhanantum, ya kan? Dhannu dhanantum memperebutkan apa? Alla yab'atsallahu ahada. Al-amilani, dua amil di sini adalah dhannu dan dhanantum. Wal ma'mul al-mutanaza' fi, dengan ma'mul yang diperebutkannya adalah an la yab'atsallah. Sedangkan kama dhanantum itu ma'mulnya dhannu, iya kan? Dhannu kama dhanantum. Jadi yang keduanya adalah ma'mul dari dhannu yang pertama. Jadi kama dhanantum ma'mul dari dhannu. Li'anna sifah, kenapa? Karena kama dhanantum itu sifat bagi masdar. Jadi kama dhanantum itu jar majrur, i'rabnya sebagai sifat dari masdar yang dibuang, yang dia maf'ul mutlak yang dinasabkan oleh dhannu. Ini takdirnya kurang lebihnya. Allah alam annam dhannu dhannan. Ya. Musyabihan misalkan gitu. Musyabihan li dhannikum gitu. Jadi kama jar majrur sifat dari apa? Hah? Sifat dari masdar atau maf'ul mutlak yang dibuang dari dhannu. Berarti kan dhanna yang kedua makmul dhanna yang pertama. Ya. Asalif, kemudian dihasilkan pula keterkaitan antara dua makmul atau lebih dengan yang ketiga, an yakuna jawaban dari awal, makmul yang kedua adalah jawabannya makmul yang pertama. Contoh, yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Ya, yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Mana di sini dua amil yang berebut? Yastaftunaka, ya kan? Kemudian amil yang kedua, yuftikum, ya kan? Makmul yang diperebutkan fil kalalah. Ya, di sini mana robitnya yang mengikat keduanya ini? Yang kedua ini jawaban, ya kan? Dari yang pertama, yastaftunaka manusia meminta fatwa kepadamu. Katakanlah yuftikum, Allah memfatwakan kepada kalian fil kalalah, pada kalalah. Nah, itu. Wa nahu qawlihi jalla sya'nu atuni ufri wa alaihi khitra. Ini juga sama. Atuni ufri, ufri jawabannya atuni. Datangkanlah kepadaku ufri, akan aku tuangkan padanya khitra, ya, cairan tembaga. Wa yushtaratu fil amilaini aydan an yakuna kullu wahid minhuma muwajjahan ila al-ma'mul min ghairi fasadin fil lafzi aw fi al-ma'na. Fa kharaja bi dhalika nahu qawli syair ataki ataki la yakuna ihbis ihbisi ihbisi ihbisi. Panjangnya insyaallah. masih kuat kan. Dipersyaratkan pada dua amil juga, syaratnya banyak, agar masing-masing dari dua amil ini terarah kepada ma'mul min ghairi fasad, tanpa ada kerusakan pada lafaz atau pada makna. Maka dengan syarat ini keluar contoh ucapan penyair ini yani tidak termasuk tanazzul. Contoh ucapan penyair ini, ataki ataki lahi kunih bisih bisih, dia mengajak bicara keledai tunggangannya, tidak ada tunggangannya, ketika dia telah mendapati bahwa saya musuhnya sudah hampir menangkap dia. Atau kiata kila hikun, orang-orang yang mengejarmu itu sudah sangat dekat denganmu, sudahlah tahan-tahan saja lah, percuma. Ya. Di sini falaisa kullu wahid min ataki ataki muwajjihan ila qawli lahiqun. Tidaklah masing-masing dari ataki ataki itu terarah kepada al-lahiqun. Kenapa idlau tawajjaha kullu wahid ilahi ila qawla atauki ataki al-lahiqun? Karena seandainya dua ataki ini terarah kepada al-lahiqun, maka seharusnya dikatakan atauki, dikasih dhamir untuk yang pertamanya, dhamir yang kembali kepada al-lahiqun. Atauki ataki al-lahiqun, itu seandainya terarah. Awal akal atau sebaliknya, yang dikasih dhamir yang keduanya, ataki atauki al-lahiqun. Berarti kalau atauki ataki al-lahiqun, al-lahiqun ini apa, failnya ataki yang pertamanya kasih dhamir, atau sebaliknya, ataki atauki al-lahiqun, al-lahiqun failnya ataki yang pertama, atau yang kedua kasih dhamirnya. Balil mutawajjih ilaihi minhuma huwal awwal, bahkan pada contoh ini ataki ataki yang terarah pada al-lahiqun itu yang pertama saja. Wa tsani yang kedua ta'kidun lah, ta'kid saja. Wa kharaja qaulu imri'il Qais ibni Hijr al-Kindi, juga keluar dengan syarat ini. Syarat apa tadi? Agar masing-masing dari dua apa? Dua amil ini terarah kepada ma'mul tanpa ada kerusakan secara makna. Kalau tadi secara lafaz. Ya, secara lafaz. Ini secara makna. Ini yang pernah dengarkan baik ciri ini. Kita pernah ada ya. Walau anna ma as'a li adna ma'ishatin kafani wa lam atlum qalilat qalilun minal mali. Apa terjemahnya? Mar. Sudah pernah belum ini? Yang walau anna ma as'a? Belum. Pengen kutuna ada ya. Walau anna ma as'a li adna ma'isha, seandainya apa yang aku upayakan adalah adna ma'isha, kehidupan yang adiyah. Adna ma'isha maksudnya hayatun adiyah, kehidupan yang biasa, sederhana. Seandainya yang aku cari hanyalah sekedar kehidupan yang biasa, sederhana, kafani, ini saya akan cukup bagiku, qalilun minal mal. Kafani walam atlub qalilun minal mal. Di sini bahirnya sepertinya gitu ya, kafani dan lam atlub memperebutkan qalil, ya kan? Kafani butuh qalil sebagai fa'ilnya, lam atlub butuh qalil sebagai maf'ulnya. Betul enggak? Tapi ternyata tidak demikian. Karena kalau lam atlub diarahkan ke qalil, rusak maknanya. Ya, terjemahannya dulu. Yang dimukakan oleh syair, walau anna mas'a li adna ma'isha, seandainya apa yang aku upayakan adalah untuk memperoleh kehidupan yang biasa, sederhana, ini saya akan mencukupiku, qalilun minal mal, sedikit harta. Walam atlub, dan saya akan tidak akan mencari ini al-mulk, kerajaan, kekuasaan, kemuliaan. Nah, itu yang dimaksud oleh siapa? Asy'ir. Ya. Jadi maf'ulnya atlub mahdhuf, ini mulk, kekuasaan, kerajaan. Cuma yang saya cari adalah itu. Ya. Maka saya silanya terus berupaya gitu, tidak puas sampai bisa sampai ke tujuan saya. Ya, walakinna lanjutannya, walakinna as'a li majdin mu'athari wa qad yudrikul majdal mu'athala amthali. Hanya saja yang aku upayakan adalah upaya untuk mencari kemuliaan yang berakar, ya, terus menurun. Wa qad yudrikul majdal mu'athal amthali, dan orang-orang yang semisal saya bisa sampai kepada kemuliaan mu'athala yang berakar, ya, turun-temurun. Nah, itu wa inna ma qawluhu, lihat, hanyalah ucapan penyair qalilun minal mal fa'ilu kafa, adalah fa'ilnya kafa. Huwa wahdahu almutawajjahu ila al-amal fi, dia saja yaitu kafa saja yang terarah kepada apa? Kepada qalilun minal mal, untuk beramal pada qalilun minal mal. Wa amma qawluhu, ada ucapannya walam al walam atlub falahu ma'mulun mahdhuf, maka dia punya ma'mul sendiri yang mahdhuf. yufhamu min majmu'il kalam, yang mana maf'ul yang mahdhuf itu difahami dari kumpulan ucapannya penyair. Sehingga takdirnya kafani qalilun minal mal wa lam atlub al mulka. Niscaya akan cukup bagiku sedikit harta dan saya tidak akan mencari kekuasaan. Ya. Jadi kalau misalkan diarahkan atlub qalila bertentangan dengan maksud dari penyair. Jadi terjemahannya nih, seandainya kalau misalkan atlub diarahkan ke qalil ya, seandainya apa yang aku upayakan adalah untuk mendapatkan kehidupan yang sederhana, yang biasa, niscaya akan mencukupiku sedikit harta dan niscaya aku tidak akan mencari sedikit harta. Niscaya aku tidak akan mencari sedikit harta. Mana seperti itu? Saya tidak akan mencari sedikit harta. Bukan itu maksudnya. Maksudnya saya tidak akan mencari kemuliaan, tapi saya mencari gitu. Karena yang saya tuju bukan kehidupan sederhana, gitu. Tapi kehidupan yang lebih dari itu. Jadi rusak kalau diarahkan apa atlu kepada qalil. Ya. Sirkan mungkin maksudnya. Hah? Panjang sekali ini. Biar dari akarnya ya. Kenapa kita lanjutkan lagi? Cepat. Makanya itu ya, bagian. Terus nanti kalau ada yang belum paham tadi ya silakan nanti tanyakan lagi. Wa yushtaratu fil 'amilaini aidan an yakuna mutaqaddimaini 'ala al-ma'mul. Juga dipersyaratkan pada dua amil yang merebut yang mendahului. Ya. Saya ulangi, dipersyaratkan pada dua amil yaitu an yakuna mutaqaddimaini, agar dua amil ini mendahului ma'mulnya. Kal amsilati allati dzakarnaha wal lati dzakarahu asy-syarih, seperti contoh-contoh yang telah kami sebutkan dan juga disebutkan oleh asy-syarih. Fa in taqaddama al-ma'mula, adapun kalau dua amil yang mendahului ma'mul, fa'imman yakuna marfu'a, maka ada kalanya ma'mul yang didahulukan ini marfu', fa'imman yakuna mansuba, ada kalanya mansub. Fa'in taqaddama wa kana marfu'a, adapun kalau ma'mulnya didahulukan dalam kalanya ini marfu', contoh ucapanmu Zaidun qama wa qa'ada, di sini didahulukan ma'mulnya kan Zaidun qama wa qa'ada. Kalau dibaca marfu' i'rabnya bagaimana? Lihat, fala amala li ahadil amilaini fi, tidak ada amalan pada satu pun dari dua amil ini, qama qa'ada tidak beramal pada Zaid. Fal kullu wahidin minhumma 'amilun fi dhamiri, fa kana masing-masing dari qama dan qa'ada beramal pada dhamir Zaid, ya kan? Wa in kana mansuban, sekarang kalau mansub Zaidan. Ya. Contoh Zaidan darabtu wa ahantu. Maka fal 'amil fi, amil pada Zaidan, huwa awwalul 'amilaini, adalah amil yang pertama saja. Darabtu, jadi Zaidan maf'ul bihi darabtu. Wa li tsani, untuk amil yang kedua ahantu, ma'mulun mahdhuf, punya ma'mul yang mahdhuf ya dulu alaihi al-madhkur, yang itu ma'mul yang mahdhuf sudah ditunjukkan oleh ma'mul yang madhkur Zaid ya. Baratu Zaidan baratu andu Zaidan juga. Awala ma'mul lahu aslan, itu yang kedua enggak ada ma'mul sama sekali. Ya. Wa in tawassata al-ma'mul, sekarang bagaimana kalau di tengah-tengah ma'mulnya di antara dua amil? Wa in tawassata al-ma'mul bainal 'amilaini, jika satu ma'mul di tengah-tengah antara di antara dua amil, nah qalika darabtu Zaidan wa hantu, fa huwa ma'mulun lisabiq alaihi minhuma, tentunya dia Zaid sebagai apa, ma'mul bagi amil yang dahului ya kan. Wa lil mutaakhir anhu ma'mulun mahdhuf, bagi yang diakhirkan ada ma'mul mahdhuf ya dun alaihi madhkur, yang sudah ditunjukkan oleh ma'mul yang disebutkan. Wa la syarah syarih isyaratan majizatan ila hadha syarat. Ya sudah, kita balik lagi baru sedikit dari syarahnya, diulangi lagi syarahnya, itu bekalnya. Nah, sebelum kita lanjut, ada yang belum paham kan? Silakan. Tadi catatan artinya. Ya. Mana lah? Mana ya? Siap balaghah. Oh, walau annama as'a. Terjemahnya atau apanya? Ya, seandainya apa yang aku usahakan adalah untuk mendapatkan kehidupan yang biasa, sederhana, niscaya akan mencukupiku sedikit harta dan niscaya aku tidak akan mencari kerajaan, ya kan, kemuliaan. Tapi karena ternyata yang saya cari ya bukan kehidupan sederhana, tapi kehidupan yang tinggi. Walakinna as'a li majlin mu'azzar, tapi aku ini berupaya mendapatkan kemuliaan yang bakar bangsawanan mimpinan asyiar dan apa dia berikut majid al-athar anthari dan orang-orang yang semisal itu telah mendapatkan. Masa saya enggak bisa ya? Orang-orang yang semisal saya ini bisa. Jadi di situ syahidnya lam atlub dan kafani tidak memperbutkan qalil. Ya. Dan atlub maf'ulnya sendiri. Karena kalau diterjemahkan maf'ulnya atlub qalil ya rusak tadi. Seandainya apa yang aku upayakan adalah untuk mendapatkan kehidupan yang biasa, ini saya akan mencukupiku sedikit harta dan aku tidak mencari sedikit harta. Kan enggak pas. Dia kan mencari banyak harta, mencari kemuliaan. Yang lain? Ya. Penjelasannya fa in taqaddama al-ma'mul. Fa in taqaddama al-ma'mul. Mana ya? Yang terakhir baru-baru kah? Fa'in taqaddama al-ma'mul. Fa'in taqaddama al-ma'mul itu? Iya. Fa'in taqaddama al-ma'mul. Jadi kan syaratnya apa? Taraz ini agar gua ambilnya mendahului apa? Mendahului? Ya, mendahului isimnya. Fa'in taqaddama al-ma'mul sekarang. Apabila ma'mulnya mendahului ambil gua ambilnya, maka ada kalanya ma'mul yang mendahului ini marfu', ada kalanya dia mansub. Kalau amil atau kalau apa ma'mul yang mendahului ini adalah marfu', contoh saya dan qama wa qa'ada, maka tidak ada malan ya pada li ahadil amilain fi masing-masing dari dua amil ini. Gimana sulitnya? Jadi jumlahnya mutada khabar. Ya, mutada khabar. Zaid dan qama wa qa'ada jumlahnya mutada khabar. Kalau mana sub? Mansub bukan tanasub. Maful bi dan dorobtu. Zaid dan dorobtu wa antu. Karena dorob itu kan enggak beramal pada domir, enggak tersibukkan pada domirnya. Kalau Zaidan dorob tuhu, ya iya. Masih? Enggak ada? Ya kita balik lagi sekarang. Bekal itu. At-tanazu' adalah ungkapan tentang terarahnya dua amil kepada satu apa? Ma'mul. Kalau bahasanya An-Nadim bagaimana tadi? Apabila dua amil menuntut, ya kan? Menuntut amalan pada satu apa? Isim. Dan yang perlu ditambahkan juga, tuntutannya dua amil ini enggak mesti sama gitu loh. Ya. Tuntutannya dua amil ini enggak mesti sama. Kan dua amil menuntut amalan pada satu isim. Enggak mesti sama, enggak harus mesti sebagai maful semua atau fa'il semua, enggak mesti. Kalau mau ditambah silakan. Sini kan in amilani qadaya. Wal iqtida tuntutan dua amil yaitu imma ala jihati tawafuq, imma ala jihati tawafuq fil fa'iliyah. Tuntutan kadang di atas sisi yang sama. Ini sama-sama tuntutannya fil fa'iliyah dalam fa'il. Ini sama-sama duanya butuh apa? Ma'mul ini sebagai apa? Fa'ilnya. Al-iqtida imma 'ala jihati tawafuqi fil fa'iliyati aw al maf'uliyati. Tawafuq iqtida tuntutan dua amil kepada ma'mul ada kalanya di atas sisi yang sama yaitu sama-sama butuh kepada fa'il. Sama-sama membutuhkan apa? Ma'mulnya sebagai fa'ilnya atau maf'uliyah. Atau sama-sama butuh kepada ma'mulnya sebagai maf'ulnya atau ma'tafalufi fihima. Atau tuntutannya berbeda. Dua amul ini tuntutannya kepada satu ma'mul ini berbeda. Ma'tafalufi fihima. Ya. Ya. Ya, contohnya misalkan yang kalau yang ini mah jelas ya. Tuntutannya misalkan yang sama-sama fa'il itu nanti akan banyak contohnya. Sama-sama maf'ul juga ada contohnya. Kalau yang berbeda contohnya apa? Dorobtu misalkan wa qama Zaidun. Ya, dharabtu wa qama Zaidun. Dharabtu butuh kepada Zaid, tidak mafulnya. Qama butuh Zaid pada apa? Fa'il. Ini jadi sama dengan Zaid. Enggak mesti sama gitu ya. Kebutuhannya kepada fa'il semata maful semua. Balik lagi. At-tanazu ibaratun an tawajjuhi amilaini. Tanazu adalah ungkapan tentang terarahnya dua amil kepada satu ma'mul. Ya, kepada berapa ma'mul? Satu ma'mul. Apa ditambahkan tadi? Lebih dari dua amil. Dan dua, lebih dari dua amil. Dan ma'mulnya juga lebih dari satu bisa ya, terjadi. Nahu dorabtu akramtu zaida. Ini tawafuk. Ya, fil iqtidha, ya kan? Dorabtu akramtu zaida. Di sini yang diamalkan mana contoh ini? Hah? Yang kedua. Dorabtu akramtu zaida. Insyaallah. Fakul wahidin min dorabtu wa akramtu yatlubu zaidan bil maf'uliyah. Setiap satu dari dorabtu dan akramtu butuh zaid sebagai maf'ulnya. Wa hadha ma'na qawlihi in amilani. Ini ma'na ucapan an-nadhim. In amilani iqtadaya fismin amal. Ya, in amilani iqtadaya fismin amal. Juga kalau mau ditambahkan ma'mul itu ya ma'mul. Enggak mesti ini ya, enggak mesti bentuknya isim zahir. Memang bahasan tanazu ini banyak gitu. Iya. Yang harus dijelaskan. Ma'mul enggak mesti apa? Isim zahir. Jadi ma'mul di sini yashmal adh-dhahir, mencakup isim zahir dan juga adh-dhamir. Kalau dhamir itu disyaratkan. Iya. Yaitu an yakuna munfasilan mutlaqa. Kalau munfasilan silakan. Jadi ma'mul di sini yashmal adh-dhahira wadh-dhamira. Ma'mul mencakup ma'mul yang zahir atau yang dhamir. Lakin syarti kaunihi munfasilan mutlaqa. Tapi syaratnya kalau dhamir, dhamir yang munfasil ini mutlak. Secara mutlak bolehnya. Atau muttasilan atau dhamir muttasil, syaratnya majruran. Syaratnya apa? Majruran. Contoh ya, contoh yang ma'mulnya di isim dhamir munfasil. Ya. Zaidun innama qa'ada Zaidun. Innama qa'ada, innama qama wa qa'ada huwa. Zaidun innama qawma wa qa'ada huwa. Zaid yang berdiri dan duduk hanya dia. Huwa kan di sini kan? Ya. Bentuknya apa dhamir? Munfasil. Contoh yang lain yang mansub, wa ma darabtu akramtu illa iyyahu. Wa ma darabtu akramtu illa iyyahu. Kalau dhamir munfasil itu enggak ada khilaf ya boleh. Kalau dhamir yang muttasil itu ada khilaf. Contohnya ya, wasiqtu wa taqawaitu bika. Wasiqtu wa taqawaitu wa taqawaitu bika. Wasiqtu itu saya menaruh kepercayaan, wa taqawaitu dan saya memperkuat diri saya bika denganmu. Kan sama-sama butuh kepada bika ya. Wasiqtu kepada bika butuh, taqawaitu kepada bika juga butuh. Cuma ini ada khilaf. Ya, bicara kan sudah, bicaranya kan sudah lewat ya. Ada khilaf. Wasiqtu wa taqawaitu bika ya, ala khilafin fil akhir. Lanjut ya. Jangan bingung ya. Wa qawluhu qablu, dan ucapan-ucapan an-nazim qablu, ma'nahu anna al-amilain yakunani qabla al-ma'muli kama masalna. Maknanya adalah bahwasanya dua amil ini yakunani ada sebelum ma'mul, datang sebelum ma'mul sebagaimana yang telah kami contohkan. Wa muqtadahu, konsekuensinya adalah annahu law ta'akhkhara, seandainya ma'mulnya di akhirkan atau seandainya amilnya di apa? Akhirkan ya. Law ta'akhkhara al-amilani, seandainya dua amilnya di akhirkan, lam takunil mas'alah min babit tanazu', maka masalahnya bukan bab tanazu'. Ya, bukan bab tanazu'. Kemudian wa qauluhu falil wahid minhumal alam minhumal amal, bagi salah satunya ditetapkan amalan. Ma'nahu ma'nanya anna ahadal amilaini ya'malu fi dhalikal ismi dhahir, bahwasanya salah satu dari dua amil telah beramal pada isim yang dhahir. Wal akhar, dan yang lain, yuhmalu anhu, diihmal, diabaikan. Wa yu'malu fi dhamirih, dan diamalkan pada dhamirnya, kama saya kur, sebagaimana nanti yang harus sebutkan. Wala khilafa bainal wasriyin wal kufiyin annahu yajuzu i'malu kulli wahidin minal amilaini fi dhalik fi dhalikal ismi dhahiri walakin ikhtalafu fi al-awla minhuma. Tidak ada khilaf di antara Basri dan Kufin bahwasanya boleh mengamalkan ya salah satu dari dua amil tadi. Ya. Pada isim yang zahir. Jadi semuanya sepakat bahwasanya boleh, silakan mau diamalkan yang mana saja boleh gitu. Tapi ikhtalafu fil awla minhuma, mereka berselisih. Mana yang lebih utama untuk di apa? Amalkan dari dua amil yang dahulu ini. Sini faham ini. In amilan yaqtadhi fi ismin amal, apabila dua amil ya menuntut amalan pada satu isim. Ya, dua amil, apakah terbatas pada dua amil saja? Mungkin tidak lebih dari itu? Mungkin. Ya kan? Yaqtadhi. Di sini dua amil menuntut amalan pada satu isim. Tuntutannya apakah masih sama? Enggak mesti sama. Bisa sama, sama-sama butuh pada fa'il, bisa sama-sama butuh pada maf'ul, bisa berbeda tuntutannya, enggak apa-apa gitu. Ya. Amalan di sini iqtadaya fi ismin amal. Ya. Pada satu isim. Apakah pada satu isim saja? Iya, kadang lebih dari satu. Isarinya satu isim. Kemudian isimnya apakah isim dhahir saja? Dhamir juga masuk di dalamnya. Ya. Qablu amil tadi datang sebelum apa? Makmulnya. Kalau amilnya datang setelah makmulnya, maka ini ya bukan bab tanazzu'. Ya. Atau apa? Makmulnya di tengah-tengah antara apa? Dua amil, maka ini juga tidak masuk bab tanazzu'. Falil wahidi minhumal amal, maka amalannya ditetapkan untuk salah satunya ini dengan kesepakatan. Maksudnya hanya satu saja diamalkan gitu ya. Yang lain dikasih pemirnya. Kadang dibuang, kadang disebutkan nanti ada tempat-tempatnya. Ya. Wasani aula inda ahli Basrah, mengamalkan yang kedua. Ini nanti akan kita baca insyaallah sekarang berikutnya. Mengamalkan yang kedua lebih utama menurut ahli Basrah. Alasannya apa? Ya, nanti insyaallah pada catatan yang kita baca. Dalam syarat juga ada cuma sedikit. Waqtara aksan ghairuhum la asrah, adapun orang-orang Kufah mereka memilih sebaliknya, itu lebih memilih apa, mengamalkan yang pertama. Alasannya apa nanti insyaallah. Ya, sampai di sini mungkin ya untuk pertemuan ini. Silakan ditanyakan barangkali ada yang kurang jelas. Dua aja ini lama ya. Ini maksud syarat, syarat tawajjuhnya mana nih? At-tanazzu' ibarat an tarji' amilaini ila ma'mul wahid. Ada yang mensyaratkan harus ada tawajjuh. Oh, itu. Ya. Itu syarat ini diperselisihkan. Kalau Al-Khubari tidak mensyaratkan, kata beliau wal azhar 'adamu syiratih. Wal azhar 'adamu syirat. Yang zahir tidak dipersyaratkan gitu tawajjuh. Sehingga contoh ayat tadi apa? Wa annahu kana yaqulu safihuna, itu masuk. Tapi yang lain mempersyaratkan harus tawajjuh di situ. Ya. Seperti pensyarah juga kan tawajjuh. Tawajjuhu ya kan? Tawajjuhu amilaini. Ya. Kalau yang tadi yang apa? Tidak mempersyaratkan, maka tadi ya tadi masuk ya. Kenapa contohnya tadi an-nahukiannya kulu safiuna tidak masuk? Karena masih memungkinkan dikasih isinya kana, ya kan? Selain safiuna itu pemirsaan masih memungkinkan. Ya sudah jangan. Gitu. Kalau sudah memungkinkan baru Istighol. Ini kan masih mungkin. Anahu kan ya kulu safiuna. Tadi isimnya kana dan menyesan haknya huwa. Kan apa? Kan nahu gitu kan. Anahu kan nahu gitu. Cuma ya kulu safiuna ini khobar. Safiuna fa'ilnya kul. Jadi kalau selama masih bisa diarahkan, ya masing-masingnya kepada ma'mul sendiri berarti belum terjadi apa? Karena menurut sebagian. Ya, amin. Masih kalau berbagi ini tanazuknya. Ya. Kalau agak-agak pertentangannya tanazuk dengan apa? Istighol. Ya. Kalau istighol satu amil kerepotan dia. Ya. Kerepotan dia. Untuk beramal. Enggak mampu beramal pada dua makmul. Ya. Kalau ini amilnya banyak. Iya. Kerepotan nyari makmulnya. Yang satunya mungkin dia makanannya satu porsi dikasih dua piring enggak mampu. Ini makannya dua piring, satu piring kurang. Nah, ada yang lain? Jadi kalau misalnya amilnya terletak di antara dua makmul. Ya sudah lewat itu. Itu gampang malah ya. Di antara dua makmul. Contohnya apa tadi? Karabtu Zaidan Akramtu ya. Atau Ahamtu ya, jelas itu. Ya, dia sebagai apa? Makmul dari fil yang mendahului. Adapun fil yang setelahnya ya mahdhuf gitu. Karena sudah disebutkan sebelumnya. Mahdhuf ya. Ini Ahamtu ya. Ya mahdhuf. Darabtu Zaidan, misalkan. Wa antu, ini wa antuhu itu. Wa antu Zaidan. Pahami baik-baik ya. Antum cari nanti coba diringkas sendiri ya. Persyaratan yang paling banyak pada apa? Ambilnya ya. Ya, banyak. Irtibat juga dihafalkan. Dihasilkan dengan berapa hal irtibat. Nanti coba kita merujak pertemuan berikutnya. Syarat syamal, syarat-syarat pada amil ya, apalkan ya. Anda maksa nanti diringkas ya. Biar mudah untuk dihafal. Di sini kan panjang. Ya. Naktafi bihadha qadr. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.